ada satu usaha ke depan, insya Allah nanti akan kita coba satu cara bagaimana agar antum dapat kita dapat melihat bagaimana peningkatan antum atau kemajuan dan efektivitas pembelajaran kita dari hasil tulisan yang antum tulis. Ini insya Allah mudah-mudahan harapan ke depan yang bisa kita laksanakan. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, a'azzakumullahu bil Islam. Nadkhul al-an, kita masuk sekarang fi darsina al-yawm hadhihi al-laila, pada pelajaran kita malam ini, safhah 15. Tapi sebelumnya kita akan sedikit murojaah terlebih dahulu, sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lewati. Antum semua lihat ad-dars as-salis. Baik, kita akan sedikit murojaah. Istami' thumma karir. Ana minta antum ikuti setelah ana ucapkan. Istami' thumma karir. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Taib. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Taib. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. والمدرس واقف الكتاب جديد الكتاب جديد والقلم قديم والقلم قديم الحمار صغير الحمار صغير والحصان كبير والحصان كبير الكرسي مكسور الكرسي مكسور المنديل وسخ المنديل وسخ الماء بارد الماء بارد القمر جميل القمر جميل البيت قريب البيت قريب والمسجد بعيد والمسجد بعيد الحجر ثقيل الحجر ثقيل والورق خفيف والورق خفيف اللبن حار اللبن حار القميص نظيف القميص نظيف طيب انا minta satu ikhwan membaca lalu diterjemahkan per kalimat. Tafadhal, man yaqra, siapa yang baca? Tafadhal tafadhal ya Ridwan. Ad-dars ats-tsalis, pelajaran ketiga. Nah. Baitun al-baitu. Mubasyaratan, langsung saja. Rumah. Kitabun al-kitabu, buku. Nah. Qalamun al-qalam. Nah. Pulpen. Jamalun al-jamalu. Pulta. Nah. Istimewa. Al-qalamu maqsur. Pulpen itu patah. Nah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah. Al-waladu jalisun, anak kecil itu duduk. Wal-mudarris waqifun, dan bapak guru itu berdiri. Nah. Al-kitabu jadidun wal-qalam qadimun, buku itu baru dan pulpen itu lama. Nah. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Ait wal? Wal-hisanu kabirun. Nah. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nah. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu bagus. Nah. Al-baytu qaribun, rumah itu dekat. Wal-masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Nah. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun, batu itu ringan, batu itu berat. Nah. Dan kertas itu ringan. Nah. Al-labanu harun, dan susu itu panas. Nah. Al-qamisu nadhifun, kameja itu bersih. Bersih, mumtaz, barakallahu fikum.

As-sukaru hulwun. Ma mana hulwun ya ikhwan? Manis. Manis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ma mana maridun? Sakit. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ma mana ad-daftar? Buku tulis. Buku tulis. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Antum lihat di sini ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Faqir di sini lawan katanya didduhu ghaniyun. Faqirun didduhu lawan katanya ghaniyun. Ahsantum. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. Ma mana at-tuffahu ladhidhun? Apa itu lezat? Lezat, ladhidhun, lezat. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Wal-mudarrisu qasirun. Baik. Pendengar radio dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di 756 AM. Dan pada malam ini bagi antum yang mungkin baru bergabung, bimbingan bahasa Arab kita mulai kembali, dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi antum para pendengar Roja yang ingin membaca, antum bisa menghubungi di 8236543. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Umi, di mana? Umi Rafi, Bumi Anggrek. Bumi Anggrek, Bekasi ya? Iya. Baik. Umi Rafi sudah punya bukunya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Begitu sudah mendengar tadi Umi Rafi ya, halaman 15, taib. Sudah. Taib. Alaan istami'i thumma kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Mana an-najmu Umi Rafi? Bintang. Bintang, ahsant. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Mana ar-rajulu? Orang laki-laki. Dewasa. Nah. Dewasa. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Taib. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Nah, taib. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Taib. Ma mana as-sukaru hulwun, Ummu Rafi? Gula itu manis. Masya Allah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ma mana maridun? Sakit. Naam. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Nah, ma mana ad-dukkan? Toko. Toko, ahsant. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. Nah. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Wal-mudarrisu qasirun. Baik, terjemahkan Umi Rafi yang terakhir ini. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Muntaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, cukup. Jazakallahu khair, Bunda Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin satu penelpon lagi. Allah, kita berikan kesempatan bagi antum di 8236543 sebelum kita masuk ke tamrin. Tayib. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Umi di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Oh, iya. Baik, Umu Akmal sudah ada bukunya? Sudah. Baik. Nah. Istami'i thumma kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Nah. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Naam. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Baik. Tolong diteruskan Umu Akmal. Rajulun ar-rajulu. Naam. Talibun at-talibu. Naam. Lanjutkan. Istami'i. An-najmu ba'idun. Naam. Ar-rajulu waqifun. Ma mana ar-rajulu waqifun? Orang laki-laki dewasa. Waqifun? Berdiri. Naam, baik. Istamir, teruskan. As-sukaru hulwun. Naam. At-talibu maridun. Maridun. Maridun. Ma mana maridun? Ummu Akbal. Sakit. Sakit, ahsant. Istamir. Adiku jamilun. Naam. Adaftaru jadidun. Naam. At-tajiru goniun. Mumtaz. Ad-dukanu maftuhun. Naam. Al-waladu faqirun. Naam. At-tufahu lazidun. Lazidun, taib. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Taib. Ukum Akmal, Anna ingin menanyakan beberapa hal. Lawan kata dari waqifun. Waqifun berdiri. Lawan katanya jalisun. Tidak mumtaz. Jadidun didduhu lawan katanya didduhu qadimun. Mumtaz. Faqirun didduhu goniun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Yakfi, cukup. Cukup ya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Baik, kita teruskan. Tamarinu. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, mana iqra ya ikhwan? Bacalah. Bacalah. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ahsanta. Iqra waktub, uktub, mana uktub? Tulis. Dan tulislah ma'a dengan dhabti, dengan menulis, dengan memastikan apa namanya? Awakhiril kalimat, tanda huruf-huruf terakhir pada kata-kata berikut. Nah, ini tugas antum ini. Antum yang baca. Baik. Nah, mana yang kera? Siapa yang baca? Ikhwan studio, tafadhal. Antai akhir kali. Tafadhal. Al-babu. Nah, mana al-babu? Pintu. Pintu, ahsanta. Istamir, teruskan. At-tajiru. Mumtaz. Mana at-tajiru? Pedagang. Pedagang, ahsanta. An-najmu. An-najmu. Nah, terjemahkan, terjem. Bintang. Naam. Istamir. Al-qamaru. Ad-dikun. Ma mana al-qamaru, ya ikhwan? Bulan. Naam. Ad-diku. Ayam jantan. Ayam jantan. Yakfi. Tayyib. Barakallahu fikum. Fadal ya akhir kirim. Ikhra. Al-ma'u. Al-ma'u. Ma mana al-ma'u? Al-ma'u. Al-ma'. Al-ma' air. Naam. Istamir. As-sariru. As-sariru. As-sarir. Masih ingat as-sarir ya ikhwan? Ini pelajaran yang cukup jauh ini as-sarir ini. Nah, itu kalau tidak merojaah akan lupa nanti. As-sarir, kasur. Ranjang. Atau ranjang. Naam. Al-baitu. Al-baitu. Rumah. Al-masjidu. Naam. Masjid. Naam. Ar-rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Orang dewasa. Orang dewasa. As-sakaru. As-sakaru, as-sukaru. Naam. Gula. Gula. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraku. Apa? Al-warak. Kertas. Kertas, ahsanta, barakallahu fikum, masya Allah. Al-warak, kertas. Sedikit tadi, mohon hati-hati, jangan membaca as-sukar dengan as-sakar. Nah, as-sakar itu maknanya adalah mabuk. Mabuk. Sukar. Mabuk. Mabuk. Baik. Ah, kita masuk ke halaman 16. Safa 16. Imla'il faragh. Imla. Ma mana imla? Isilah. Isilah. Al-faragh. Ma mana al-faragh? Titik-titik. Al-faragh maknanya asalnya artinya tempat yang kosong. Di sini maksudnya tempat titik-titik ini. Fima yali dalam hal-hal berikut bi wad'i dengan wad'i meletakkan kalimatin kata munasibatin. Mana munasibah? Cocok. Cocok yang sesuai. Ana ulang imla'il faragh fima yali isilah titik-titik berikut biwada'i dengan meletakkan kalimatin munasibah kata atau kata yang sesuai. Wahid. أنت يا أخي الكريم فضل تتتتك غنيون الرجل غني الرجل غنيون أنت bisa sebut apa saja الرجل غني jawabannya kemungkinannya banyak tidak hanya satu الرجل غنيون أنت bisa memberikan jawaban lain فضل يا أخي التاجر غني sekali lagi التاجر غني أحسنت أحسنت bagus cuma hanya perlu diperbaiki sedikit التاجر غني نعم طيب siapa lagi yang punya jawaban lain Al-waladu ghaniyun. Mungkin al-waladu ghaniyun. Dan seterusnya. Al-ustadu ghaniyun. InsyaAllah. Al-ustadu fakirun atau ghaniyun. Taib. Taib. Ithnan. Nomor dua. Nomor dua. Titik-titik. Hulwun. Hulwun. Ah. Hulwun. Asyayu. Asyayu. Asyayu. Hulwun. Mana asyay? Teh. Teh. Nah, belum kita pelajarin asyayu ini. Tapi alhamdulillah kata baru muncul. Apa lagi? Al-labanu hulwun Al-labanu hulwun apa lagi? Banyak-banyak kemungkinan Al-khubzu belum kita pelajari dengan kalimat yang sudah kita pelajari dengan kata yang sudah kita pelajari di sini ada al-ma'u hulwun atau as-sukkaru hulwun dan seterusnya alhamdulillah nanti insyaAllah bapak-bapak para pendengar bisa nanti mendapat giliran untuk menjawab salah asa titik-titik maridun maridun ayo kawan Ar-rajulu maridun Al-mudarrisu maridun nah. Al-waladu maridun dan seterusnya mana maridun? Sakit penting ini, penting memahami kata yang ada di sini karena kalau tidak paham antum akan sulit untuk menjawab sebagaimana pepatah Arab mengatakan fahmu su'al fahmu as-su'al, memahami soal itu nisful jawab setengah daripada jawaban. Artinya kalau antum sudah paham makna satu kata, nanti insya Allah antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain. Arba'ah, nomor empat. Ladhidun. Titik-titik. Ladhidun. At-tufahu. At-tufahu. Ladhidun. Ad-diku. Ad-diku ladhidun. Ad-diku. Tentu yang sudah masak tentu saja. Ad-diku ladhidun. Tidak ad-dik yang masih hidup. Tidak. Ad-diku di sini maksudnya adalah ayam sudah dipanggang. Masya Allah. Ladhidun. Baik, apa lagi? Al-ma'u. Al-labanu. Al-labanu ladhidun. Ahsanta, barakallahu fikum. Baik, khamsa. Khamsa. Titik-titik. Tawilun. Namanya tawilun? Tinggi. Tinggi, fadal. Jawabannya? Al-jawab? Al-tabibu. Al-tabibu. Tawilun. Tawilun, mungkin. Al-rajulu. Tawilun. Al-waladu. Tawilun. Banyak, banyak sekali kemungkinan, alhamdulillah. Sitta. Titik-titik. Qasirun Qasirun Mana qasirun? Pendek. Nah, fadal. Menujib, siapa yang menjawab? Al-mudarrisu qasirun, mungkin. Ad-diku. Ad-diku qasirun, mungkin. Ad-diku qasirun. Baik. Baik, kita berikan kesempatan untuk para pendengar untuk menjawab. Fadal. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan 8236543. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ahmad di Rolumbu. Baik. Ummu Ahmad ada bukunya? Insyaallah ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Fadal Ummu baca nomor 1, 2 dan 3. Tafadhal. At-tabibu ghaniyun. Baik, mumtaz. Al-labanu hulwun. Al-labanu hulwun. Salasa. Al-waladu maridun. Al-waladu maridun, Masya Allah. Bisa meneruskan, Umu? Tafadhal, silakan. At-tufahu ladhidun. Mumtaz. Istamir. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Al-akhir, yang terakhir. At-talibu qasirun. At-talibu qasirun. Ahsanta, barakallahu fiikum. Cukup, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar yang lain di belakang Umu Ahmad. 8236543. Kita angkat kembali, Ustaz. Fadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Akhi, di mana? Akhi Satria Norogom. Satria Norogom. Ah, Satria, Anda sudah punya bukunya, Akhi? Alhamdulillah, insyaallah ada. Tak. Alhamdulillah. Baik. Fadal ya, Satria, antum mulai. Yang nomor 1 saja. Semuanya antum jawab, tafadhal. Dengan kalimat yang berbeda, Ustaz. Silakan, dengan kalimat yang berbeda tentu saja, tidak dengan jawaban yang tadi barusan disebutkan Ummu Ahmad. Ghaniyun kaya. Al-waladu ghaniyun. Mumtaz. Ifnan. Al-labanu hulwun. Hulwun. Nah, ada jawaban lain? Satria? Al-ma'u hulun. Al-ma'u hulun mungkin, taib, ya. Jahit. Teruskan. Maridun. Maridun, mana Maridun? Lupa, Ustaz. Ah, Masya Allah, Maridun. Antum kena flu, ah, Maridun. Sakit. Nah. At-tilmizun maridun. Sekali lagi, maridun akhra. At-tilmizun maridun. At-tilmizu. At-tilmizu maridun. Nah, antum ingat kaidahnya, jika isim sudah masuk alif lam, dimasuk alif lam, maka tidak jadi tamim lagi, tapi menjadi tunggal. At-tilmizu. Taib. Teruskan, istimewa, Satria. At-tufahu ladidun. Taib, Masya Allah. Mana ladidun? Lezat. Lezat, barakallahu fikum. Teruskan. Al-mudarrisu tawilun. Naam. Al-waladu qasirun. Al-waladu qasir, Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umum Umair. Di mana? Ciledug. Baik. Umum Umair ada bukunya? Belum punya. Belum punya. Tapi ya. tadi sempat mengikuti Umum Umair ya? Iya, ngikutin. Aku pengen yang itu istilah titik-titik. Ah, alhamdulillah. Baik. Ah, saya berikan kalimat terakhirnya Umum ya. Mm-mm. Umum yang ini, Umum yang menjawab. Iya. Ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Baik. Ana acak umu, tidak urutan ini. Tidak masalah, yeah. Insyaallah. Tidak apa-apa. Tawilun. Al-babu tawilun. Al-babu tawilun. Mungkin bisa. Tinggi dia mungkin. Masyaallah. Qasirun. Mana qasirun umu? Pendek. Pendek. Ar-rajulu qasirun. Ar-rajulu qasirun. Tayyib. Terakhir umu. Ya. Maribun. Al-waladu maribun. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali di 8236543. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Umi Arina di Cibitung. Baik, Umi Arina. Ada bukunya Umi? Ada, Ustaz. Baik. Anak acak Umi ya, tidak sesuai dengan urutan di buku. Bahkan mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak disebutkan di buku ini, anda sebutkan. Maftuhun. Titik-titik. Maftuhun. Mana maftuhun, Umu? Terbuka. Terbuka. Bagaimana jawabannya? Apa saja yang bisa terbuka? Al-babu. Al-babu. Teruskan. Al-babu. Al-babu maftuhun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Taib. Soal kedua. Soal tsani. Jadidun. Mana jadidun, Umu? Jadidun baru. Ah, baik. Bagaimana jawabannya? Titik-titik. Jadidun. As-sariru jadidun. Masya Allah. Mumtaz. As-sariru jadidun. Jadi, baik. As-su'al salis. Soal yang ketiga. Waqifun. Mana waqifun? Berdiri. Berdiri. Baik. Jawabannya? Al-mudarrisu waqifun. Mumtaz. Al-mudarrisu waqifun. As-su'alul akhir. Soal yang terakhir, Umu. Siap? Yeah. Hulwun. Hulwun. Mana hulwun? Titik-titik. Hulwun. Hulwun manis. Manis. Tafadhal. Al-ma'u hulwun. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Yakfi, cukup? Ya. Yeah. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita masuk ke latihan ketiga. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimati allati fil qa'imati alif. Ikhtar pilihlah. Ikhtar artinya pilihlah. Kalimatan, mana kalimatan? Kalimatan kata. Minal qa'imah, min dari Al-qa'imah, list atau daftar. Daftar ba. Antum lihat di situ ada dua daftar kalimat. Alif ada ba. Antum di sini diminta untuk memilih kata dari kelompok ba yang sesuai tunasibu. Yang sesuai, yang cocok. Al-kalimah. Kata allati yang fil-qa'imah alif. Yang ada di al-qa'imah. Daftar alif. Antum lihat di sini. Antum di sini diminta untuk memilih kalimat yang ada di daftar ba, yang ada di list ba. di kolom ba yang sesuai dengan kata yang ada di kolom alif. Antum paham insyaallah? Baik. Kita ana minta ikhwan studio dulu untuk menjawab. Paling tidak 1-2 soal. Siapa yang mau coba? Tafadhal. Man yujib? Fadhal ya akhil karim. Fadhal. At-talibu. Sekali lagi akhi, ikra' maratan ukhra. At-talibu. Naam. At-talibu. Artinya at-talibu, mana at-talibu? Murid. Murid. Kata yang sesuai dengan at-talibu di daftar ba di kolom ba. At-talibu maksurun. At-talibu maksurun. Nama mana maksurun ya, ikhwan? Patah. Patah. Antum berarti sini anaknya murid tersebut patah. Banyak bisa benar tapi cari-cari yang kelimanya sesuai. Jawabannya masih kurang tepat. Tepat lagi. Coba yang lain. Siapa yang menjawab? Manijid. Fadal ya akhir kirim. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Mumtaz. At-talibu maridun. Ma mana at-talibu maridun ya akhi? Dokter. Siswa itu sakit. Tayyib sakit. Isnan. Mana sedih isnan. Fadal ya akhir kirim. Fadal ya akhi. Ad-dukan. Ad-dukan. Cari kalimat atau kata yang sesuai. Yang cocok dengan kalimat ad-dukan. Tabel ba. Maksur. Ad-dukanu. Maksur. Mana maksurun? Antum mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Maksur artinya patah. Tidak mungkin jawabannya ad-dukan maksur. Ad-dukanu. Maftuhun. Maftuhun. Maftuhun. Taib. Kita buka untuk para pendengar di rumah. Tafadhol. Taib. Silakan kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Ummu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, Ummu Sri ada bukunya? Ada. Alhamdulillah. Taib, di nomor 3 sekarang. At-tufahu, tafadhal. Cari kalimat atau kata yang sesuai. At-tufahu ladidun. At-tufahu la? Ladidun. Ladidun. Ladidun. Mumtaz. Ladidun. Nah, dah lah. Sekali lagi Ummu. Ladidun. Ladidun. Dibaca dengan lengkap. At-tufahu. At-tufahu ladidun. Nah, mana at-tufahu ladidun? Apel itu lezat. Masya Allah. Masya Allah. Jawab sahih ya, Fan? Sahih. Sahih, alhamdulillah. Benar. Kedua. Afwan yang keempat. Al-ma'u. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Nah, mana al-ma'u harun, Ummu? Air itu panas. Masya Allah, barakallahu fiikum. Teruskan. Al-hajaru. Al-hajaru. Mana al-hajarumu? Sakilun. Al-hajaru sakilun. Mumtaz. Terjemahkan umu. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Mumtaz. Al-akhir. Teruskan. Al-kolamu maksurun. Al-kolamu maksurun. Masya Allah, barakallahu fiikum. Maknanya umu? Pena itu patah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ummu baru saja belajar bahasa Arab, apa sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ini mengikuti aja. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelum ini? Baru sedikit. Sebelum Ummu mengikuti Radio Raja ini, apakah sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Iya, sudah. Udah ikut di Sorof Nahnu. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Ya, jazakillah khair. Jazakillah khair, Ustaz. Taib, jazakillah khair kepada Ummu Sri di Kelapa Dua Wetan. Taib. Fadhal. Kita terima kembali ya bagi para pendengar yang ingin menjawab di 8236543. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Nasrul. Di mana? Di Rawalum. Abu Nasrul. Taib. Abu Nasrul punya bukunya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Taib. Fadhal kalau begitu antum lihat halaman 16 kayak gitu, akhi ya. Ya. Taib, tafadhal antum mulai. At-talibu. At-talibu maridun. Maridun. Mana at-talibu maridun? Siswa itu sakit. Sahih. Alhamdulillah. Benar. Taib. Isnan. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Tarjim. Apa itu? Ad-dukan. Ad-dukan. Toko itu. Naam. Buka. Maftuhun terbuka. Barakallahu. Terbuka. Taib. Selasa. At-tufahu lazifun. At-tufahu. Ladidun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, yakfi cukup? Ya, cukup. Jazakallahu khair kepada Bu Nasrul. Silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab sisa pertanyaan dari tamrin yang ketiga ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa akhi di mana? Nasoleh, Nian Tulana Senda. Baik. Ah, Soleh. Ibnu Saleh. Ibnu Saleh. Ibnu Saleh antum punya bukunya? Naam. Taib. Istamir ya Ibnu Saleh. Teruskan akhi. Al-ma'u? Al-ma'u harun. Harun. Mana al-ma'u harun? Air itu panas. Taib. Barakallahu fiik. Istamir. Teruskan. Al-hajaru faqil. Sekali lagi ya akhi. Maratul akhra. Antum baca sekali lagi. Al-hajaru faqil. Faqilun. Al-hajaru saqilun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mana al-hajaru saqil? Batu itu berat. Naam. Al-akhir. Al-qalamu maksur. Naam. Maknanya? Kolam apa? Putan itu pecah. Patah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Hayakumullah. Cukup. Ya, jazakallah khair kepada Ibnu Saleh ya. Di Villa Nusa Indah. Baik, masih kita terima di 8236543. Silakan bagi antum yang belum mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Okay. Ah, Adi, antum punya bukunya? Ada, Ustaz. Baik. Ah, ana akan berikan soal di luar dari bukunya, yang di luar dari pelatihan barusan tadi. Antum siap insyaallah? Ya, ana akan berikan kata-kata pertama, antum meneruskan cari dengan kata yang sesuai. Nah. Taib, siap? Siap. Taib. Al-maktabu. Al-maktabu titik-titik. Al-maktabu pohon. Naam ya akhi, sekali lagi. Al-maktabu. Al-maktabu maksurun. Maksurun, Masya Allah, barakallahu fiik. Mana al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Nah, barakallahu fikum. Taib, selanjutnya isna rakam isnan. Al-waladu Al-waladu maridun. Al-waladu maridun, Masya Allah, barakallahu fikum. Mana al-waladu maridun? Murid itu sakit. Sakit, barakallahu fikum. Taib, soal salis. Soal ketiga. Al-mindilu titik-titik. Ajib. Halo, assalamualaikum. Fadal ya akhi, ajid. Al-mandilu. Al-mandilu. Naam ya akhi. Kita tunggu jawabannya. Mana al-mandil? Sabut tangan. Sabut tangan. Ah, antum bisa pilih jawaban apa saja. Al-mandilu. Ah. Al-mandilu qasirun. Qasirun. Ah, al-mandilu qasirun. Sabut tangannya pendek. Mungkin bisa insyaallah. Barakallahu alaikum. Tayyib, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Cibitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Tadi barusan sedikit menguji mufradat yang telah kita pelajari. Sengaja ana memberikan soal-soal yang keluar daripada latihan, tapi insyaallah tidak keluar daripada apa yang telah kita pelajari. Hanya tinggal nanti antum sering mengulang, sering latihan, insya Allah lama-kelamaan terbiasa. Di bagian bawah halaman 16, Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata baru. Al-Kalimat, maknanya? Kata-kata. Al-Kalimat, jama'ah daripada Al-Kalimah, kata. Al-Jadidah, yang baru. Hulwun. Hul, mana hulwun ya, ikhwan? Manis. Maridun. Sakit. Ad-dukanu. Ad-dukanu. Toko. Ghaniyun. Mana ghaniyun? Kaya. Barakallahu fikum. Tawilun. Panjang. Ah, tawilun. Tinggi. Atau panjang. Bisa juga berarti panjang. Fakirun. Miskin. Qasirun. Pendek. At-tufahu. Apal. Barakallahu fikum. Taib. Taib, kita masuk ke safha 17. Halaman 17. Halaman 17. Antum. Ada beberapa pertanyaan. Taib. Taib, fadal. Berkaitan dengan pelajaran kita. Iya, dari Abu Nuaim di Bekasi. Naam. Ustaz, kenapa pada pelajaran ketiga halaman 12, yeah, Alif Lam dibaca Al, sekarang tidak, bagaimana cara membedakannya? Jazakallahu khair. Alif Lam dibaca Al, saya kurang paham maknanya bagaimana? Seperti di sini Al-Bahru. Alif Lam dibaca Al, dibaca jelas Al. Gitu. Seperti Al-Bahru. Al-Bahru. Kemudian Al-Qalamu kenapa di sini? Sekarang Al-nya tidak terlihat. Oh iya, nanti insya Allah ini akan kita baca sekarang, di halaman 18 ini, di halaman 17 ini.

Kita angkat kembali mungkin ada pendengar ada yang ingin bertanya perihal terjemah ini. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Dari Umi Yazid. Di mana? Umi Yazid. Iya, di Cikarang. Oh, Cikarang. Iya. Umu, ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamanya Asaubu. Iya, mana? Asaubu. Umu? Asaubu, mama. Asaubu, Asaubu baju. Oh iya. Asaubu sama dengan baju. Al-Khamisu, baju. Baik. Ada lagi, Umu? Enggak. Mau baca, Umu? Boleh. Baik, silakan. Alif Lam Al-Huruf Al-Qamariyah. Silakan, tafadhal. Al-Huruf Al-Qamariyah. Oh, Al-Qamariyah. Iya. Dari awal, silakan. Tafadhal, dibaca. Umu, ada bukunya? Halo, Umi. Halo? Iya. Ada bukunya. Silakan dibaca dari nomor 1 dari Al-Huruf. Ini ya Al-Huruful Qamariyah dulu ya. Iya, Al-Qamariyah dulu. Silakan Ummu. Oh ya, Al-Abu. Naam. Al-Bab. Ya. Al-Jannatu. Namanya Al-Jannatu Ummu? Surga. Naam. Baik. Al-Himaru. Al-Himaru, ya. Al-Khubzu. Al-Khubzu. Namanya Al-Khubzu? Roti basah. Roti. Naam. Terus Al-Ainu. Baik. Oh, putus-putus tadi. Pada Umi terputus, sayang sekali. Silakan mungkin nanti bisa menghubungi kembali di 8236543. Ya, silakan penelpon yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Harun di Jatimulia. Baik, Pak Harun? Ya, betul. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik, silakan dibaca, Pak. Al-Huruf Asy-Syamsiyah. Ya, iya, tafadhal. At-Tajir. Ya, istamir, teruskan. At-Tawb. Naam. الديك نعم الذهب نعم الرجل نعم الزهرة ما معنى الزهرة بونغا بونغا طيب السمك نعم ما معنى السمك إيكان آه على جمبرني الحمد لله الشمس نعم صدر الصدر ما معنى الصدر دادا أحسنت الضيف ما معنى الضيف لمح لين بقى itu الضعيف الضعيف لما هني الضيف الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه siapa yang beriman kepada Allah Rasul maka dia tamu barakallahu fikum tamu ya sah الضيف tamu الطالب نعم الظهر ما معنى الظهر الظهر جلس الظاهر جلس الظهر itu punggung نعم طيب استمر اللحم منا اللحم daging نعم النجم النجم ما معنى النجم bintang احسنت بارك الله فيكم يكفي cukup السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله ورحمه الله وبركاته طيب kita lanjutkan halaman 18 yang menjadi penutup pelajaran kita malam ini tamrinun اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مرائيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية اقرأ ما معنى اقرأ bacalah الكلمات جمع daripada الكلمة kata-kata الآتية di bawah ini berikut atau di bawah ini waktubha wa dan uktubha uktub tulis ha tulislah ha kembali ke kata-kata tersebut dan tulislah kata-kata tersebut mura'iyan dengan memperhatikan dengan menjaga qawaid qawaid jamak daripada qaidah kaidah masyaallah kita temukan lagi satu kata lagi yang bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab nutqil huruf nutq mengucapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutq pengucapan al-huruf al-qamariyah huruf-huruf qamariyah dan asy-syamsiyah. Ada yang mau coba? Tafadhal ya akhi yang ikhwan yang di studio, tafadhal. Tafadhal ya akhi. Al-baitu. Naam, ini masuk al-qamariyah al-syamsiyah. Al-qamariyah. Ahsant. Ad-diku. Baik. Hadha asy-syamsiyah wal-qamariyah. Asy-syamsiyah. Baik. Al-mudarrisu. Naam ya akhi.